Mitra Bisnis, Kompas menulis, konflik TNI-Polri di Sumatera Selatan yang baru-baru ini terjadi mengundang sejumlah pernyataan dari beberapa pihak. Satu dari anggota DPR, Eva Kusuma Sundari, yang mengatakan konflik tersebut adalah bukti ketidakharmonisan hubungan TNI dan Polri karena selama ini TNI selalu menunjukkan superioritasnya melawan hukum. Anggota DPR lainnya, Pramono Anung, mengatakan penyimpangan yang dilakukan para aparat kepolisian menjadi salah satu faktor yang menimbulkan kecemburuan. Untuk itu, Polri juga harus introspeksi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Fahri Ali. Pak Fahri, apa komentar Anda? Yang paling penting itu ya, tentara harus menyadari bahwa yang dilakukan itu menyebabkan warga negara merasa berputus asa gitu. Kenapa berputus asa? Karena harapan terakhir untuk memelihara ya pertahanan negara itu kan pada tentara gitu. Lalu keamanan dalam negeri itu kepada polisi sesuai dengan undang-undang ya. Nah, kalau kemudian justru ya aset negara diserbu. Sebab itu kan aset negara itu kan diserbu, itu menyebabkan ya seluruh warga negara, seluruh anak bangsa ini merasa sangat kecewa gitu. Berharap kepada siapa lagi? Itu komentar saya gitu ya. Lalu bagaimana upaya yang efektif untuk mendamaikan kedua belah pihak, Pak? Kalau soal damai, itu kan mereka sendiri sudah mengambil inisiatif kan. Misalnya secara demonstratif, polisi dengan tentara itu saling gendong gitu. Seperti terlihat di Solo misalnya. Lalu dua-duanya mengambil inisiatif untuk membiayai pembangunan Mapolres di Sulawesi Selatan itu yang diserang oleh tentara gitu. Nah, itu adalah sebuah respon yang positif, ya, yang konstruktif, yang harus kita lihat gitu. Tetapi mereka ya harus menyadari gitu bahwa ya mereka telah melukai, telah membuat rakyat merasa kecewa gitu. Peluru yang ditembakkan itu kan sebenarnya dibayar, dibeli dengan uang pajak rakyat kan, pelajaran yang harus diambil gitu. Sebenarnya undang-undang itu sudah sangat jelas gitu bahwa tentara itu tugasnya adalah mempertahankan, adalah pertahanan. Jadi setiap serangan dari luar itu urusan dari tentara. Lalu kemudian keamanan dalam negeri itu adalah urusan polisi gitu. Tentu pada tingkat-tingkat tertentu mereka bisa bekerja sama gitu melalui prosedur tertentu. Jadi itu sudah jelas gitu. Justru kemudian para pihak ya, mereka yang punya hak legal ya menggunakan senjata itu harus berpikir gitu. Yang harus diajarkan kepada mereka itu adalah bahwa bahkan sampai kepada tingkat prajurit ya, bahwa senjata yang mereka pakai, peluru yang mereka gunakan, fasilitas yang mereka nikmati itu adalah dibeli dari uang rakyat, dibeli dari pajak. Nah, menurut saya sosialisasi ini yang kurang, itu ini yang paling perlu gitu. Jadi jangan dipanas-panasin gitu. Kayak orang-orang anggota DPR itu bicara kan segala macam gitu. Sebab pada dasarnya ya gaji mereka ya sama gitu. Gaji mereka sama, fasilitas sama dan segala macam gitu. Nah, yang diperlukan itu adalah tindakan ya dari para elit mensosialisasikan bahwa seluruh fasilitas yang mereka miliki itu adalah dibiayai oleh pajak dari rakyat gitu. Nah, itu adalah sebuah kesalahan etis gitu. Nah, jadi yang diperlukan itu adalah memberikan kesadaran etis gitu kepada setiap prajurit, dia merasa berdosa ya kepada rakyat, atau berpikirlah ini adalah uang ya pajak rakyat ketika mereka menggunakan fasilitas-fasilitas itu dengan cara yang tidak semestinya gitu. Demikian pakar politik Fahri Ali, saya Wendy Lim.